tiada dalam akhirnya. Dalam kepekatan malam, kaulah bintang ku gapai jauh untuk sentuh. Namun bagiku hadirmu seminit menjadi sampai bila kan kita ini asyiknya merindu sendiri. Ada kasih dan ada cinta, tapi terhalanglah oleh insan alfa materialistik yang menghukum cinta sebagai wangian surgawi.